Sendiri berdiri di sini, ku hanya bisa menatap dirimu di sana. Berharap, selalu berharap, masih ada cinta yang tersisa di hatimu. Andaikan ku bisa memutar waktu, ingin ku peluk dan tak melepaskanmu. Ku menyesal telah memilih dirinya. Sesungguhnya hatiku bersama dirinya, namun hatiku padamu. Berharap, selalu berharap, masih ada cinta yang tersisa di hatimu. Andaikan ku bisa memutar, tak melepaskanmu. Ku menyesal telah memilih dirinya. Sesungguhnya hatiku memilihmu. Dulu tak kusadari besarnya cintamu, besarnya cintaku. Andaikan ku bisa memutar waktu, ingin ku peluk dan tak melepaskanmu. Ku menyesal telah memilih dirinya. Sesungguhnya hatiku telah memilih dirinya. Sesungguhnya hatiku memilihmu. Hatiku memilihmu.